بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، yaitu orang yang mencari dalam Islam atau melakukan dalam Islam sunnah jahiliyah. Ini nanti anak kasih linknya, Abdul Halim. Ada linknya di WhatsApp, terima kasih. Sunnah jahiliyah. Jadi di kalangan kaum muslimin ini ada orang-orang yang mengamalkan sunnah jahiliyah. Yandarju fihi, sunnah jahiliyah ini istilah term, termasuk di dalam sunnah jahiliyah segala yang disebut jahiliyah atau sebagiannya jahiliyah atau serpihan yang terambil dari agama-agama jahiliyah. Ya. Jadi istilah jahiliyah ini bukan jahiliyah mutlaqah. Ada jahiliyah mutlaqah, ada jahiliyah muqayyadah. Disebut jahiliyah bisa segala hal yang bersifat jahiliyah, baik secara mutlak maupun muqayyad, atau sebagian dari amalannya jahiliyah, atau amalan ini terambil dari agama-agama jahiliyah. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yandariju fihi kullu jahiliyatin, terindiraj di dalam sunnah jahiliyah, terkomposisikan termasuk di dalam sunnah jahiliyah segala model jahiliyah, baik jahiliyah mutlaqah seperti zaman jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Nabi SAW, atau jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terikat dengan zaman tertentu atau individu tertentu atau perbuatan tertentu. Yahudiyatan au nasraniyatan atau majusiyatan atau sabi'atan atau wathaniyatan atau murakkabatan min dzalik, baik jahiliyah tersebut dalam konteks keyahudian atau nasranian atau kemajusian atau sa'ibah. Ya, sa'ibah ini beragam ulama menafsirkan sa'ibah, ada yang mengatakan atau sabi'iyah, ya, ada yang mengatakan ini pemuja bintang, pemuja malaikat, penyembah malaikat, penyembah bintang. Ini semua jahiliyah. Awathaniyah atau wathan, wathaniyah, paganisme. Ya, penyembah berhala. Ya, banyak di kalangan kita kaum muslimin yang menjadi ubadul awthan, para penyembah berhala. Au murakkabatan min dzalik, atau campur-campur nih. Ya, propagandanya atau materinya campur, gabungan Yahudi juga masuk, Nasrani juga masuk, penyembah berhala juga masuk. Au ba'duhu atau sebagiannya, afwan di sini Rafi berarti di sini au ba'dahu, mansub. Au ba'dahu. Oh, Habibie, mereka dikasih link enggak mereka? Enggak pakai HP ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh ya, udah enggak apa-apa. Au ba'dahu atau sebagiannya, atau serpihan diambil dari sebagian agama-agama jahiliyah ini. Fa innaha jami'uha, sesungguhnya seluruh hal yang bersifat jahiliyah dari agama-agama jahiliyah, itu mubtada'aha wa mansukhaha sarat jahiliyatan bima ba'athi Muhammad. Agama-agama sebelum Islam semuanya, baik yang dibuat-buat oleh rahib-rahibnya, karena sebagian rahib mengadakan, atau yang telah dihapus oleh syariat Islam, maka hal tersebut disebut jahiliyah dengan adanya pengutusan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di kalangan Nasrani ada beberapa syariat, ya, yang mana syariat tersebut, ya, telah dihapus dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita kemudian mengamalkan syariat sebelum Islam yang telah dihapus. Udah dapat belum? Udah dapat belum? Ya. Apalagi dengan hal-hal yang diada-adakan oleh para rabi Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Tidak boleh kita mengikuti tata cara mereka. Apa contohnya? Nyanyi-nyanyi pas lagi ibadah. Ya. Ini merupakan sikap tasyabbuh bil kuffar, tasyabbuh bin Nasara terutama. Karena agama mereka, dalam zikir mereka itu nyanyi. Tapi terus apa bedanya dengan selawatan yang dinadakan? Beda dengan orang yang selawatan, dia pakai nada, tapi tidak seragam nadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ada nada enggak? Ada. Tapi apakah selalu begitu nadanya? Enggak bermaksud begitu. Beda dengan orang yang sengaja, dengan nada khusus. Ya. Allahumma salli wa sallim ala. Gitu kan? Itu nyanyi apa-apa? Nyanyi masuknya itu. Karena tiap hari nadanya kayak gitu. Ya. Yang biasa dilakukan oleh para muadzin antara azan dan iqamah, ngapain? Biasanya entah selawat, entah doa, entah zikir, bagus. Cuma muskilahnya itu tata cara. Menyerupai dengan jahiliyah ibtida' dari kalangan Nasara yang mereka menyanyikan wirid-wirid mereka dengan nada-nada khusus. Ya, makanya di sini ada sikap tasyabbuh dengan jahiliyahnya mereka. Hal kayak gini enggak bakal nyampe sama orang-orang yang memang terbiasa dengan kebid'ahan dan dicekoki dari awal kebid'ahan. Makanya kemarin sempat ada sampai ada blokir itu. Ada di antara pemuda yang sering nyimak kajian kita di YouTube, ya, kemudian berkali-kali WhatsApp ana untuk nanya ini itu nyanyi, tapi dengan maksa dalam artian bertubi-tubi, dan kalau ana diamkan selalu dikejar lah. Dan beliau ini heran ketika ana mengatakan bahwasanya tentang kebid'ahan zikir dengan geleng-geleng dan gerak-gerak yang biasa dilakukan oleh kalangan sufi. Ya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau geleng-geleng dan seterusnya. Kaget dia, kaget. Kenapa hal itu dibid'ahkan? Kan itu kan zikir bagus. Nah, ini kebiasaan mereka seperti itu. Mengambil dalil yang umum untuk perbuatan yang khusus dengan tata cara yang dibuat-buat. Maka heran, kok dibid'ahkan, bukankah ini termasuk zikir dan ini ada dalilnya? Maka dikata anak kata, iya betul. Ini track yang biasanya ahlul bid'ah ini pakai. Zikir di sini Pak, perhatiin di sini. Jangan perhatiin plastik gimana. Hah? Di silent trophy plastiknya. Sampai mana tadi? Ah, ahlul bid'ah ya, yang kita permasalahkan bukan bukan lafal la ilaha illallah, tapi yang kita permasalahkan apa? Kaifiyah, tata cara dia berzikir itu loh. Terus Anda bilang, oke, Anda tanya ke antum, kalau itu oke. Anda tanya ke antum, zikir dengan cara joget-joget kira-kira gimana? Terus ditanya lagi sama dia, emang geleng-geleng termasuk joget saat itu? Anda enggak, jangan ke situ dulu, jawab aja dulu, zikir sambil joget-joget gimana? Emang ada orang zikir sambil joget-joget saat gitu? Artinya gini, lihat bagaimana syaitan membuat perangkap bagi hati orang yang terbiasa dengan bid'ah. Sehingga kalau kita tawarkan hal yang jelas, ini jawabannya jelas, oke, nah. Tapi kok malah enggak nyampe ke sana gitu loh. Syaitan menghalangi untuk sampai ke sana, menghalangi hidayah, menghalangi taufik. Padahal bagi orang yang clean hatinya insyaallah dan juga terbiasa dengan sunnah, maka jelas banget pertanyaan Anda. Dan jelas banget jawabannya. Ini tidak ada tata caranya dari Nabi SAW. Bedakan antara kita tidak mengatakan lafal la ilaha illallah itu buruk, enggak. Itu bagus. Tapi yang kita permasalahan tata caranya. Tapi masih aja kemudian dia bilang apa? Tapi kan ada dalilnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya kok bisa geleng-geleng dan gerak-gerak seperti itu? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Fadhkuruni adhkurkum waskuruni wa takfuruni. Dalil-dalil zikir. Enggak, Anda enggak ngomong itu. Tata caranya apakah ada di kalangan salaf dengan geleng-geleng dan seterusnya? Ada saat diriwayatkan para sahabat bergerak-gerak. Oke. Bergerak-gerak ketika zikir. Apakah gerakannya sahabat itu geleng-geleng dan juga gerak-gerakan ekstrim kayak gitu? Kemudian malah beralih ke yang lain kemudian. Tapi kan saat ini ada zikir ini kan bagus dan seru. Itu tuh kebiasaan ahlu bid'ah kayak gini. Sebenarnya yang bertanya ini karena jahilnya. Bukan karena dia dekat bid'ah. Tapi karena jahilnya dan memang begitulah. Karena didikan dan kebiasaan dari tradisi masyarakat yang disebutkan oleh da'i-da'i yang mengajak kepada neraka, bukan kepada surga, kepada kebid'ahan. Akhirnya apa? Hal yang sebenarnya bagi, alhamdulillah Allah kasih kita hidayah dan juga ini sangat jelas. Tapi bagi mereka apa? Kesulitan nyampe, gak nyampe-nyampe. Kayak misalnya definisi bid'ah. Definisi bid'ah. Kalau semuanya bid'ah kan, muka antum tuh bid'ah. Dari rambut sampai kaki, ujung kaki bid'ah. Kita kan ngomong agama, kenapa kok dia lengserkan kemudian ke masalah-masalah yang gak ada kaitannya dengan agama. Muka antum tuh bid'ah. Lihat, padahal yang kayak ini katanya apa? Penghafal Quran, katanya Masya Allah bisa paham dari mentok atas sampai pojok kanan, pojok atas. Tapi masalah yang sebenarnya mudah sekali dipahami kayak gini, gak apa-apa, syaitan. Syaitan itu menghalangi kalbunya dari apa? Dari memahami agama dengan baik. Dari pemahaman yang benar. Ditutupin kalbunya sama syaitan. Karena apa? Karena bid'ah. Karena kebiasaan bid'ah. Karena pertemanan yang tidak baik. Pertemanan dengan para ahlu bid'ah. Jadi hal yang mudah sekali untuk dipahami dalam sunnah ini, gak bisa paham. Gak kena. Bahkan kemudian terkesan apa? Melawan sunnah. Padahal gampang banget loh memahamin sunnah. Itu karena syaitan sebenarnya. Karena syaitan. Ya, jadi ikhwan di sini hal-hal yang merupakan kebiasaan atau amalan orang-orang yang beragama sebelum agama Islam itu jahiliyah semua. Baik yang diada-adakan oleh para ulama agama mereka atau dulu ada syariatnya tapi setelah dimansukh, telah dihapus oleh syariat Islam. Maka itu semua syarat jahiliyatan bima ba'athi Muhammad SAW. Itu menjadi jahiliyah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa in kana lafzu al-jahiliyati la yuqalu ghaliban illa ala halil arabi allati kanu alaiha fa innal ma'na wahid. Walaupun lafal al-jahiliyah, term atau istilah jahiliyah, itu tidak disebut, biasanya tidak disebut kecuali untuk kondisi orang-orang Arab dulu zaman sebelum Nabi SAW. Tetapi maknanya sama. Maka kalau misalnya bilang, Ana dulu waktu masih di masa jahiliyah, bukan berarti di masa Abu Jahal dia. Ya, bukan berarti di masa Fir'aun. Tapi lebih tepatnya apa? Dulu waktu Ana masih apa ya? Manhaj Ana masih enggak benar atau ya jahiliyah dulu. Ya, oke. Okay. Kalau itu yang dimaksud, maksudnya adalah jahiliyah bukan dari segi mutlak, tetapi karena ketika itu masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Taib, ikra' ya Rafi'i. Wabihi qala rahimahullah. Itu kitabnya jangan di kaki antum, Rafi'i. Enggak, kitab terjemahan itu. Wabihi qala rahimahullah. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا أرض ثمود فاستقوا من آبارها وأجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهركوا ما استقوا ويألفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. استمر. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بآرها ولا يستقوا منها فقالوا قد أجنا منها واستقينا قد أجنا أحسن الله إليك فقالوا قد أجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرق ذلك الماء. Itu berarti ويهرق ذلك الماء. لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم أن يصيبكم ما أصابهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب jangan ditanwin diidhafahkan أحسن الله إليك خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم يصيب الداخل مفعول به طيب خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجاتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يألفوا النواضح بعجين مائهم استمر وكذلك أيضا روي عنه شكرا يكفي أحسن يكفي طيب يا إخوان قال رحمه الله في الصحيحين عن نافع ابن عمر هذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها jadi ini di perjalanan perang Tabuk jadi الناس yaitu ketika itu para sahabat mereka singgah bersama Rasulullah mereka singgah ke daerah namanya Hijr. Ya ada surat juga namanya Al-Hijr. Ya. Bukan artinya batu, bukan itu hajar batu. Ini Hijr nama daerah. Hijr itu Ard Thamud. Ya, bumi tempat tinggal kaum Thamud dahulu kala. Siapa nama nabinya ikhwan? Nabi Hud. Saleh atau Hud? Hah? Hijr. Thamud, ya. Kalangan kaum Thamud. Fastaqaw min abariha. Karena singgah di Hijr tersebut. Maka mereka, yaitu para sahabat, mengambil air dari sumur yang ada di Al-Hijr. Faham ceritanya, konteksnya? Abdul Halim, faham? Wa'ajanu bihil ajin, dan mereka membuat adonan bihi. Bihi yaitu dari air yang telah mereka raih dari tanah tersebut. Al-ajin, adonan. Fa'amarahum Rasulullah SAW ayyuhriqu mastaqaw. Maka Rasulullah SAW merintahkan mereka untuk apa? Memuntahkan, apa namanya? Menumpahkan air yang telah mereka ambil dari sumur-sumur di Hijr tersebut. Wa ya'liful ibila al-ajin. Dan melarang mereka untuk memberi makanan untuk ibil, unta-unta mereka dengan adonan itu. Jangan. Sampai binatang aja jangan dikasih adonan dengan campuran air dari tanah Hijr itu. Apakah itu karena najis? Bukan. Bukan karena airnya najis, bukan. Wa amrahum an yastaqu min al-bi'ri allati kanat tarudduha an-naqah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menimba air dari sumur yang merupakan allati kanat, afwan, bukan tariduha. Allati kanat tariduha an-naqah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil siqayah air dari sumur yang untanya Nabi Saleh minum darinya. Ngerti gak ikhwan? Antum lihat di surat Asy-Syams. Naqatallahi wa suqiyaha. Ini naqahnya Allah. Ini untanya milik Allah. Dan ini tempat minumnya. Unta yang mulia, yang dimuliakan ini. Ya? Begitu ya, kawan. Paham gak di sini sejarah? Jadi Hijr ini suatu tempat sejarah. Tempat saksi bisu azab Allah terhadap kaum Tsamud. Nah, ketika perang Tabuk, para sahabat, Nabi SAW bersama para sahabat dalam perjalanan melewati Hijr dan singgah di tempat tersebut. Kemudian karena ini tempat dulunya pernah ada masyarakatnya, ada sumurnya, ada ini, ada itu. Maka ya, ada sumurnya ambil air kan. Buat apa ya? Buat kebutuhan mereka. Kebutuhan para sahabat pasukan ini. Dan juga buat adonan untuk makanan mereka atau makanan unta mereka. Maka Rasulullah larang, jangan. Ini apa? Tumpahin air-air yang kalian ambil dari sumur-sumur mereka. Untuk unta, silahkan minum dari sumur yang dulu dimanfaatkan oleh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Faham di sini, ikhwan? Ya. Abdul Halim faham, Abdul Halim? Pernah dengar kan kisah unta Nabi Saleh? Pernah dengar? Ya. Nah, begitu. Taib. Wa rawahul Bukhari min hadithi Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم singgah di Al-Hijr di perang Tabuk. أمرهم أن لا يشربوا من بئارها. Rasulullah memerintahkan mereka agar jangan minum dari sumur-sumur Hijr ini. ولا يستقوا منها. Jangan ngambil air minum, apa istiqa. Istiqa itu memberi minum binatang biasanya. Ya, istiqa itu berarti bisa juga memberi minum untuk diri sendiri, bisa untuk binatang. Dari air sumur-sumur mereka di Hijr itu. Ya, bekas dari kalangan orang-orang kafir. Faqalu, mereka berkata, qad ajanna minha wastaqayna. Ya Rasulullah, kami telah membuat adonan yang diambil dari air tersebut, air sumur-sumur tersebut, dan kami telah ngambil minum dari air tersebut. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatrahu dhalika al-ajina wa yuhriqu dhalika al-ma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mereka untuk apa? Untuk melempar, membuang adonan tersebut dan menumpahkan air itu. Hadis berikutnya. Dalam hadis Jabir dari Nabi SAW, ketika beliau melewati Al-Hijr, beliau berkata, "La tadkhulu ala ha'ula'il mu'adzabin." Jangan kalian masuk ke area mereka nih. Ke area orang-orang yang telah diazab. Ya. "Illa an takunu bakin." Kecuali kalau kalian dalam kondisi bakin, apa bakin? Bukan bakin ini. Nangis. Ah. "Fa illam takunu bakin fala tadkhulu 'alaiha 'alaihim." Kalau kalian tidak dalam keadaan nangis, jangan masuk ke area mereka. "Ay yusibakum ma asabahum," khawatirnya apa yang menimpa mereka akan menimpa kalian juga dari azab. Nah, ada faedah yang pentingnya, Pak. Panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam rahimahullah, panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dukhuli ila amakinil mu'adzabina illa ma'al buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang masuk ke area orang-orang yang diazab kecuali sambil nangis. Contohnya kemarin pas kita ke Dieng, ke area apa namanya? Legetan. Legetan. Legetan. Yang pernah ditimpa oleh gunung. Ya, mereka telah mendapatkan khosef namanya, yaitu dibalikkan itu tanah. Nah, ini area mu'adzabin. Maka sebenarnya dilarang ke tempat tersebut kecuali dengan syarat illa ma'al buka. Kecuali sambil antum nangis di situ. Ya. Baru boleh antum masuk ke area tersebut, dan ini area mirip dengan Al-Hijr, artinya ini tempat yang disebut Arb Mal'unah. Tanah yang dilaknat. Karena ya karena kena azab ini orang-orang, karena maksiatnya mereka dulu dan syiriknya mereka. Ya, jadi enggak boleh ke sana, enggak boleh. Jadi enggak semua situs bersejarah tuh boleh kaum muslimin atau orang muslim boleh ke sana, enggak semuanya. Kalau dibilang boleh mutlak Candi Borobudur sejarah bukan? Sejarah enggak boleh. Hah? Apa? Semua candi enggak boleh, karena itu jelas walaupun memang tak tampak azabnya untuk mereka, tapi itu kan situs musyrik. Haram. Iya, buat apa coba? Dokumentasi itu enggak perlu, cari di Google banyak. Ya kan, kalau mau dokumentasi. Karena mendatangi tempat seperti itu apa tujuannya dulu nih? Kalau ada sisi ta'zimnya, nah ini khawatir nih. Ada ta'zim mengagungkan situs orang kafir. Hah? Takjub karena motif bentuknya dan enggak usah. Wallahi masjid Silaturahim jauh lebih baik. Walaupun kipasnya berisik. Lebih baik jauh. Kemudian ke tempat-tempat yang memang ditengarai dan dihikayatkan dalam sejarah, ini tempat yang udah pernah kena azab karena syiriknya, karena maksiatnya, enggak boleh ke situ sebenarnya. Ya, melihat dari jauh aja. Enggak usah ke situs itu, enggak usah. Makanya di dari sini lamma marra bil hijr, melewati hijr Rasulullah. Enggak masuk. Ya, kalaupun masuk disyaratkan apa? Nangis. Kenapa enggak boleh? Khasyata an yusibad dakhilu ma an yusibad dakhila ma asabahum. Dikhawatirkan apa yang menimpa orang-orang kafir tersebut akan mengenai orang yang masuk ke area tersebut. Paham ya, kawan? Masuk aja dilarang. Wa naha 'anil intifa'i bil bimiyahihim. Rasulullah SAW melarang mengambil manfaat dari air daerah yang terlaknat tersebut. Apakah itu karena buminya tanahnya najis? Bukan. Apakah karena airnya najis? Bukan. Berarti ada suatu makna yang menjadi sebab pelarangan mengunjungi situs tersebut dan mengambil manfaat dari asarnya, yaitu airnya atau tanahnya. Hatta amarahum ma'a hajatihim fi tilkal ghazwah. Sampai Rasulullah memerintahkan untuk apa? Diinin, apa namanya? Ditumpahin. Buang itu adonan. Padahal mereka saat itu butuh enggak dengan itu semua? Butuh. Berarti ini menunjukkan keharamannya. Ya, bukan sebatas makruh biasa. Kalaupun disebut makruh, makruh karohiyah tahrim. Haram. Kenapa kok haram? Lah ini Nabi SAW lagi mau perang dan mereka butuh air, butuh adonan, butuh masakan, jangan pakai itu. Kayak gitu. Wa hiya ashaddu ghazwatin kanat 'alal muslimin. Dan perang Tabuk ini merupakan di antara perang tersulit, terberat ya untuk atas muslimin. Dilarang untuk memberi makan ya'lifun nawadih. Nawadih itu berarti binatang peliharaan, unta-unta peliharaan. Jangan kasih unta-unta kalian adonan dengan campuran air yang diambil dari tempat tersebut. Jangan. Ya. Jangan. Sampai binatang aja, jangan. Gitu loh. Ya. Wa kadzalika aidan ruwiya anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'anil salati fi amakinil 'adzab. Nabi SAW melarang sholat di tempat-tempat yang pernah kena adab. Ya. Seperti apa tadi? Legetan. Ya. Makanya di situ, waktu kemarin kita lihat, gak ada yang tinggal di situ kan? Jadi lahan pertanian tadi. Ya, lahan pertanian doang. Sebenarnya gak boleh. Yang di tengah-tengahnya kayaknya cuma ada sekarang dipakai untuk pertanian tadi. Mungkin di bagian ininya kali ya, bukan di tempat persisnya, bukan. Itu kan satu kampung, Ustaz. Iya, satu kampung. Sekarang jadi pertanian. Iya sih, iya. Sebenarnya jangan. Enggak boleh. Ya udahlah. Mau ana larang juga enggak bisa, Pak. Ya, jadi lahan pertanian pun enggak boleh. Karena otomatis kan kalau jadi lahan pertanian, otomatis kan masuk ya situ ya. Nggak boleh. Mengambil manfaat dari tanah tersebut, nggak boleh. Dengan sanadnya, tapi yang ini hadisnya dhaif ini. Yang ini yang akan kita bahas ini. Dari Abu Shalih Ali radhiyallahu anhu. Ah, ini belum ya? Rafi, belum dibaca Rafi. Saya fadhal ikhra. Ya, Abu Dawud. Ini enggak, baca dari awal aja. Wa kadzalika aidha. وبه قال رحمه الله وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أماكن العذاب فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار عن عمار بن سعد المرادي عن أبي الصالح الغفاري عن أبي الصالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حب النبي إن حب النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي تدي بجاي بنا إن إن حب النبي إن حب النبي إن حب النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيئة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز استمر. وقد روي الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد إيش بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتدي ألا يصلي في أرض الملعونة. أحسنت. Dengar dalam riwayat Abu Dawud ini, dan riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Anna Ali radhiyallahu anhu marra bi Babil. Ali radhiyallahu anhu lewat di daerah namanya Babilonia, Babil. Babil yang di zaman dulu di kalangan Bani Israel, Babil, Babilonia ini daerah konflik dan juga pernah kena azab. Wa huwa yasir jalan, faja'ahu al-mu'adhdhin yu'adhdhinuhu bi salatil 'ashr. Maka kemudian ada muadzin azan untuk salat asar. فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة. Maka فلما برز منها إيش معنى apa artinya sini ikhwan, ketika telah keluar ya. Baraza di sini maknanya bukan zuhara tapi khoroja, karena dalam tafsiran di paragraf berikutnya ada sebutan falamma khoroja minha maka na baraza. Jadi gini, azan ya, azan salat asar pas lagi di Babil itu ya, namun baru salatnya setelah keluar dari Babil. Ngerti enggak maksudnya? Iya. Salatnya di luar Babil. Mau enggak tahu, azannya sambil jalan tapi gimana enggak tahu. Soalnya ana enggak ada riwayatnya di sini. Entah kaifiah azannya Allahu Akbar sambil jalan atau mereka diam dulu. Allahu Akbar gitu kan. Baru falamma baraza minha setelah keluar dari Babil itu, amaran muadzina, Ali memerintahkan muadzin, faqamas shalah, untuk qomat. Itu maksudnya, bukan azan dua kali, bukan. Qomatnya setelah keluar dari Babil. Kemudian salat. Falamma faragha, setelah faragha minas shalah, selesai salat, berkata Ali bin Abi Thalib, baca di sana gimana? Inna hubbi an-nabiyya nahani. Sesungguhnya hubbi di sini artinya habibi. Ya, habibi. Habibi di sini maknanya apa ya, kawan? Kekasihku. Sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi SAW. Maka ini dalam Nabi ini badal. Badal dari hubbi. Sesungguhnya Nabi sang kekasihku nahani an usalliya fil maqbarah, melarang saya salat di kuburan. Baik. Apakah tempat tersebut kuburan? Memang mungkin pernah ada orang terkubur di situ. Tapi kan bukan dimaksudkan sebagai kuburan itu tempat itu. Jadi bukan makbarah yang dimaksud di sini kan. Al-Hijr memang ada kubur orang terkubur di situ ya. Ya. Legetan susah banget ngomongnya itu. Legetan ada orang terkubur sana, iya di bawah banyak. Ya, tapi itu bukan makbarah gitu loh. Wa nahani an usalli fi ardi Babil. Dan beliau melarang saya sholat di tanah Babilonia. Fa innaha mal'unah. Nah, sungguh tanah ini terlaknat karena pernah terjadi azab di sini. Apakah hukum ini berlaku sampai zaman Ali saja atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena illatnya di sini adalah laknat. Enggak dibatasin zamannya, gitu ya. Maka begitu juga dengan legetan tadi, benar kan? Legetan. Ah, benar. Itu sampai kapanpun enggak boleh bermukim di tempat tersebut sengaja dan sholat di situ, apalagi ngadain masjid. Enggak boleh. Ya. Begitu. Baik, kemudian wa qad rawal Imam Ahmad fi riwayat ibnihi Abdullah bi isnadin awdaha min hadza dari Ali bin Abi Thalib annahu kariha salata bi ardi Babil. Bi ardi Babil au ardil khasafi au nahu dzalik dimakruhkan. Nah, kariha di sini bisa untuk haram, bisa untuk makruh. Dilarang salat di tanah Babil atau di bumi yang sudah terbalik, di bumi yang sudah dibalikkan oleh Allah Ta'ala karena mengazab orang-orang di situ gitu. Enggak boleh. Atau semisal itu. Dan wa karihal Imam Ahmad as-salata fi hadhihi al-amkinati ittiba'an li Ali radhiyallahu anhu. Imam Ahmad membenci salat di tempat-tempat semacam itu karena mengikuti jejak Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib wa qawluhu nahani an usalliya fi ardi Babil fa innaha mal'unah. Yaqtadi an la yusalliya fi ardin mal'unah. Maka di tempat manapun yang dikutuk, dilaknat dengan azab berupa khasaf, dijungkalkan bumi itu, dilarang. Kalau ada negeri Sodom misalnya, ya, yang kaum Nabi Lut, ya, nggak boleh di situ. Tapi kan itu kan jauh dari Saudi Arabia, ya, jauh dari kediaman Nabi, jadi beda. Kalau Al-Hijr ini dekat. Ya, taip. Kemudian, ini udah dibaca belum, Rafi yang ini? Hah? Ayo, ikhra. Wa bihi qala rahimahullah wal hadithul masyhur fil hijri yuwafiqu hadha. فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها ويوافق ذلك قول سبحانه عن وغيرها الدرار دخل في ذلك الصلاة الصلاة أنا وغيرها صحيح أحسنتم طيب ويوافق ذلك قول سبحانه عن مسجد الدرار تريد أفن تريد أنا رأيت ودخل في ذلك الصلاة الصلاة في ذلك الصلاة أو طيب الصلاة وغيرها وفي وبه قال رحمه الله ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تكن فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به في نار جهنم وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. طيب أحسن. الحديث yang masyhur dalam Al-Hijr ini selaras dengan pendapatnya Ali bin Abi, perkataannya Ali bin Abi Thalib dimakruhkannya atau dilarangnya salat di tanah Babilonia. Fa innahu idza kana qad naha 'an ad-dukhul ila ardil 'adab dakhala fi dhalika as-salatu wa ghayruha. Maka kalau dilarang masuk, masuk saja dilarang ke tanah yang kena azab, maka kiasnya kena, kias untuk hal-hal lain selain masuk apa? Kalau masuk kan berarti ngapain di dalam mukim, terutama sholat, dan termasuk juga rihlah. Kecuali antum masuk dalam keadaan menangis, bakin. Dan gak mungkin antum bermukim di sana. Gak mungkin. Karena antum baru boleh masuk ke dalamnya dalam keadaan menangis. Gak mungkin antum mukim sambil nangis terus kan? Gak mungkin. Jadi gak boleh. Ya. Makanya kemarin pas kita ke Legetan, Fahy, alhamdulillah kita gak kesana. Tapi ngeliat dari kejauhan itu boleh. Itu boleh. Dan gak harus nangis. Cuman ya, Ya, dilihat dari keimanan ya, orang kalau misalnya kurang beriman melihat tempat tersebut biasa aja gitu loh. Enggak mengingat betapa azab Allah itu pedih gitu loh. Ya. Kemudian selaras dengan ini perkataan Allah Ta'ala tentang Masjid Dirar. La taqum fihi abada. Jangan kamu tunaikan salat selamanya di tempat tersebut. Ya, selama itu masjidnya masih Masjid Dirar, jangan pernah di situ. Fa innahu kana min amkinatil azab. Itu termasuk tempat azab. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu 'ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam." Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan keridoannya, itu yang baik? Atau orang-orang yang mendirikan bangunan masjidnya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Yaitu ada masjid yang memang dibangun di atas takwa, dan umumnya masih sekarang alhamdulillah ada masjid yang disebut Masjid Dirar, untuk memberi mara bahaya dan laknat, untuk memberi mara bahaya kepada kaum muslimin dan perpecahan. Masjid Dirar ini gak mesti artinya masjid yang dekat dengan masjid lainnya, gak mesti gitu, gak mesti. Tapi ketika niatan mengadakan masjid ini dalam rangka untuk menyaingi dan memecah belah kaum muslimin, biasa ini diadakan oleh orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin. Ya, dan ini ancaman neraka, dan ini dosa besar. Waqad ruwiya annahu lamma hudima kharaja min hudukhan. Diriwayatkan dalam tarikh Ibnu Ishaq bahwa saya ketika Masjid Dirar ini dihancurkan, kan Rasulullah merintahkan untuk menghancurkan, dibakar. Maka keluar dari tanah tersebut dukhan, udah keluar asapnya. Udah keluar tanda-tanda ini bumi yang memang dilaknat oleh Allah Ta'ala karena telah dibangun di atasnya Masjid Dirar. Begitu, ikhwan. Tapi enggak mesti semua yang keluar asap berarti dilaknat, enggak mesti. Ya. Kemarin banyak asap pas di Dieng. Kalau itu bukan dilaknat, itu emang belerang, ya. Jangan di daerah belerang salatnya. Kenapa? Terlaknat, banyak asap yang keluar dari tanah. Ya enggak gitu, salah. Ya. Wa hadza kama annahu nadaba ila salati fi amkinatir rahmah kal masajidi tsalatsati wa masjid Qubba. Sebagaimana dianjurkan sholat di tempat-tempat rahmat seperti masjid yang tiga, apa, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, dan juga Masjid Quba, ada perintah khusus Masjid Quba. Makanya kita kalau misalnya umrah nanti sama travel itu bakal jalan-jalan di suatu hari ke Masjid Quba, sholat dua rakaat di situ. Iya, kalau sholat dua rakaat ya udah tahiyatul masjid, udah selesai habis itu, nggak usah, nggak ada keutamaan khusus lainnya, nggak ada. Kau mau apa, mencium temboknya, nggak usah. Iya, ngelus-ngelus temboknya, nyari jodoh di situ, ngapain jauh-jauh ya. Nah, maka kalau misalnya sholat di tempat rahmat itu dianjurkan, fakadzalika naha 'anish sholati fi amakinil 'adzab, Maka begitu pula salat di tempat-tempat yang terkena azab itu dilarang. Ya, dilarang. Ya. Apakah itu hukum berlaku sampai zaman ini? Berlaku juga, ikhwan. Berlaku juga. Kalau misalnya terjadi di zaman sekarang, na'udzubillah. Misalnya ya, tanah dijungkalkan gitu. Ya. Tanah dijungkalkan dan ini tanda dan sangat tampak emang ini dijungkalkan karena dulunya semua penduduk ini maksiat. Misal terjadi di 2020 sekian, na'udzubillah min dzalik. Poso, Pak. Selama memang diketahui oleh orang-orang itu benar-benar tempat maksiat dan kufur di situ, khalas enggak boleh. Setelah entah tenggelam, entah apa, pokoknya azab. Ini berarti azab ini beda dengan tempat yang merata, ada yang maksiat, ada yang beriman. Ah, ini enggak. Enggak masuk, ikhwan, enggak masuk. Ya. Masih ada ya? Enggak, Pak, kalau misalnya di situ masih ya, masih ada muslimnya dan masih ada yang ibadah, enggak masuk insyaallah. Yang kawasan yang dibalik itu enggak ada. Memang murni memang itu kawasan khusus buat itu. Nauzubillah. Ya itu yang di situ enggak boleh. Karena itu mal'unah gitu, ard mal'unah. Beda dengan yang ada masjidnya, ada juga orang muslim tapi banyak maksiatnya, itu enggak. Enggak, itu enggak bukan ard mal'unah. Karena kalau kita lihat bagaimana Babil dan Hijr, ya ini semua ard mal'unah yang memang itu tidak ada Islam di situ. Ya. Tidak ada Islam di situ. Dan juga Legetan itu dikatakan itu intinya syirik semua orangnya. Enggak ada Islam di situ. Maka Allah perlakukan seperti itu. Adapun kalau ada merata atau masih ada orang muslimnya, ada orang mukminnya, ada orang yang menegakkan salat di situ, enggak, itu insyaallah. Walaupun dia zahirnya itu azab, tapi karena itu di situ masih ada rahmat di situ, maka netral ya. Seperti ya daerah lainnya gitu loh. Pangandaran misalnya. Ya kan pernah kena ini kan? Tsunami Aceh misalnya. Ya. Iya, tapi enggak semua daerah kan yang disifati begitu, ya kan Pak ya? Masih banyak juga kan kaum muslimin di sekitar lainnya kan? Begitu. Maka mungkin situs yang memang dikenal oleh orang-orang ini situs maksiat khusus, enggak boleh. Setelah diberi azab oleh Allah, enggak boleh di situ. Jangan, udah enggak usah dimukimin di situ, udah. Jadikan cagar apa? Bukan cagar, apa namanya? Ya udah biarin aja kayak gitu sebagai tanda. Dan ini ada hikmah juga sih. Kenapa kok tidak boleh bermukim di situ, salat di situ enggak boleh? Ini supaya orang-orang mengambil ibrah. Iya, supaya melihat ini dulu ini bekas yang dikutuk oleh Allah. Itu supaya ambil ibrah. Karena kalau misalnya ditempati, maka orang akan hilang, enggak ingat dengan itu. Iya, jadi kadang Allah Taala memunculkan suatu athar atau apa, bekas efek jejak azab supaya orang-orang belakang mengambil ibrah. Fir'aun, iya kan? Itu dengan lautan seperti itu, Allah munculkan Fir'aun jasadnya dari, dimuntahkan oleh laut dengan kehendak Allah Ta'ala. Dimuntahkan ke laut. Untuk mengambil ibrah orang setelahnya. Iya. Kita melihat yang dibalsemin sampai bisa awet itu kan, Fir'aun dan para Fir'aun itu. Itu kan hikmahnya supaya orang-orang ambil ibrah. Gitu. Taib. Hah? Iya, fadol. Ini juga kayak mau izin juga anak antum tuh. Masuk sekolah dia? Hah? Sekolah enggak ya? Sekarang libur ya? Oh, libur sekarang. Oh, ya. Khair. Jazakallah khair, Syekh Abdul Halim. Bukan mau pulang. Pulang. Kita tutup aja yuk, bubar yuk, biar nanti pas dia pula keluar terus tiba-tiba udah enggak ada orang. Berarti ke wisata ke piramid kan, kalau ke masjid wisata piramid. Ke mana? Ke masjid kan pada wisata ke piramid itu. Kuburan Firaun itu tinggal. Enggak, anak-anak pikir kalau emang enggak layak. Enggak layak seseorang wisata ke tempat seperti itu. Iya. Mana lalu bagaimana cara orang ambil ibrah? Di Al-Qur'an kebanyak banyak banget tentang Firaun, cukup itu. Enggak perlu antum capek-capek ke apa links itu apa? Piramid itu. Ngapain coba? Lama-lama antum akan apa? Mengagumi arsitekturnya, ke arsi apa artifisialnya itu apa seninya antum kagum lama-lama. Hah? Hah? Sama macam itu. Sama, sama. Kan di situ kan nanti ada gambar-gambar, ada kan? Itu mesti ada kekaguman. Orang zaman dulu kayak gini, ngapain coba? Akhirnya apa? Dari berawal dari kekaguman, akhirnya menganggap ini sesuatu yang enggak masalah gitu loh. Kalau yang seperti itu saya tongkat itu bangun. Enggak usah, enggak usah. Cukup melihat aja, cukup lewat-lewat. Itu kan sekarang banyak travel yang bergerak ke tempat tongkat itu bangun. Enggak perlu sebenarnya, karena itu akan menimbulkan apa ya? Kecuali mereka dalam keadaan nangis. Tapi anda pikir enggak ada yang nangis di situ? Wisata nangis di mana? Paling selfie. Nah, ini kan selfie kan berarti ada apa? Ada ta'zim. Minimal merasa itu tuh biasa gitu loh. Padahal yang Rasulullah perintahkan enggak boleh masuk situ kecuali dalam keadaan nangis. Nangis ini kan bukan dalam rangka formalitas nangis doang, tapi dalam rangka mengingat azab Allah dan khawatir. Karena dikhawatirkan antusibahum ma'asabahum. Antusibakum ma'asabakum. Anyusibakum ma'asabakum. Ma'asabahum. Dikhawatirkan kamu akan mendapat musibah sebagaimana mereka mendapat itu. Makanya diperintahkan untuk nangis kalau dari situ. Taib. Fa'ab. Enggak, Turki ini ngapain dulu ke Turki ngapain? Enggak, kalau lewat doang atau masuk ke area dengan nangis enggak masalah. Enggak, kalau lewat dari kejauhan, lewat dari jauh enggak apa-apa. Bukan, hah? Iya, ada. Kalau memang lewat doang enggak masalah, lewat lihat dari kejauhan enggak masalah. Tapi kalau masuk nangis, tapi enggak bakal nangis orang. Susah nangis. Iya. Penasaran. Hah? Enggak tahu, tanya dia. Tahu tanya ini orang ini dia. Emang ada situs apa di sana? Katanya tempat-tempat sejarah. Agus. Maluna enggak? Kalau misalnya tempat kena azab baru itu kena hukum ini. Itu Mesir. Bukan, itu bukan telanatnya. Kayak Borobudur. Tempat syirik, tempat keburukan. Iya, dia tempat telanat juga, cuman bukan makanul azab namanya, bukan makanul azab. Dia makanul syirik, tempat syirik. Ya. Nah, kalau tempat syirik ini masih bisa diubah, boleh. Dari masjid bisa. Asal semuanya dihilangkan. Yang telah kena azab. Itu art mal'una. Ya, begitu. Tempat syirik itu bisa dicabut karena gimana ya? Beda dengan makrul, beda kan? Makrul azab yang udah dibalikkan, dijungkalkan, ini beda. Kalau tempat syirik itu dia, gereja pun tempat syirik. Hah? Bisa jadi masjid. Gereja, ya kan? Tempat syirik. Kalau mau gereja bersejarah atau enggak, bisa enggak diubah jadi masjid? Bisa. Iya. Iya. Jadi masjid dan usahakan namanya diganti, bukan Borobudur lagi. Iya, jangan Borobudur. Silaturahim misalnya. Atau Ibnu Kathir. Ya, diganti. Ya, dilanjutin sedikit. Fa amma amakinul kufri wal ma'asi allati lam yakun fiha adab. Adapun tempat-tempat kufur dan tempat maksiat yang belum terjadi azab padanya. Idza ju'ilat makanan lil imani aw ta'ati fa hadza hasan. Ya, paham ya sini? Tempat-tempat kufur atau maksiat yang belum kena azab sampai digoncangkan, sampai ditenggelamkan tsunami, belum kena itu. Kalau misalnya tempat kufur dan maksiat tersebut dijadikan tempat untuk iman dan ketaatan, maka hadza hasan. Hasan. Ya. Hasan. Maka ini bagus. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Thaifi an yaj'alul masjida makana tawaghitihim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh orang-orang Thaif tempat tagutnya mereka itu dijadikan masjid. Wa amara ahlal yamamati an yattakhidhul masjida makana bi'atin kanat indahum wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam maqbarah faja'alahu masjidan ba'da nabshil qubur. Rasulullah pernah memerintahkan orang Yamamah untuk menjadikan tempat bi'ah mereka atau tempat bai'ah mereka, yang mana itu tempat maksiat dan kufuran, itu dijadikan sebagai masjid. Dan juga masjidnya Nabi SAW dulunya adalah kuburan. Dijadikan masjid setelah kubur-kuburnya dicabut. Apa? Nabs itu mayit-mayitnya dibinakan. Nabsul kubur itu artinya digali kuburannya kemudian dipindah tuh jasad dari mayit-mayit itu. Jadi boleh. Dan itu bukan membangun masjid di atas kuburan, bukan. Karena apa? Isi kuburannya sudah dipindahkan. Jadi masjidnya Nabi SAW dulunya itu ada kuburan-kuburannya. Tapi sudah dipindah. Maka tidak ada hujah bagi orang yang menjadikan masjid di atas kuburan. Tidak boleh. Ya begitu. Kuburannya harus, orang-orangnya harus dipindah dulu. Mayit-mayitnya. Ya. Bukan di Masjid Nabawi. Bukan di masjidnya sih kok kuburan Nabi SAW. Ya itu hujah mereka. Tapi itu tidak benar. Tapi seperti itu ikhwah ya. Jadi kalau tempat maksiat atau tempat kufur, selama kemaksiatan dan kekufuran tersebut sudah dicabut, maka bisa menjadi tempat ketaatan atau iman. Begitu faedahnya insyaallah. Adapun yang sudah kena azab, permanen itu. Tidak boleh diapa-apain. Ya begitu. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hah? Eh? Apa? Pertanyaan dari Rahmatullah. Ah. Kalau kayak Donggala, Sulawesi itu bagaimana? Donggala. Coba Donggala Sulawesi ngapain dia? Anda tahu ya Donggala motif sarung? Itu yang mas Nami. Iya. Iya, tadi udah dijawab. Hah? Masukin ke dalam tangan itu. Kalau emang itu dikena azab ya nggak boleh, udah. Udah nggak boleh diapa-apain dah. Udah biarin jadi masyahid, jadi tempat. Kalau belum kena azab, nggak apa-apa dia ubah. Nggak apa-apa. Ya begitu, ya. Kufur. Diubah. Cuma kalau misalnya gereja terus kita salat di situ enggak boleh kan? Boleh. Boleh. Umar radhiyallahu an pernah salat di gereja, tetapi apa sebab antum salat di situ itu dia? Kenapa salat? Iya, apa enggak ada masjid? Ada berita ada orang Islam salat di gereja. Kalau ini beda kalau ini emang ini apa ya? Norak kalau ini, norak. Nyari sensasi dan berwala kepada orang kafir. Ini beda konteksnya kalau ini. Ya. Adapun sholatnya sah atau tidak. Kalau dia tujuan riya, enggak sah sholatnya. Karena syirik tujuannya riya. Begitu. Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ngapain antum sholat di gereja? Masih banyak. Silaturahim masih dua saf doang. Masih ada tuh belakangnya. Iya. Ngapain ke gereja? Gereja jauh lagi. Nyari gereja di bambu apus tuh. Hah? Hah? Di mana? Ya ada masjid putih kan ada. Kan gak mesti masjid toko beras. Kan bisa di parkirannya di dekat pohon mangga kan bisa. Jalan hidayah. Baik, udah cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.